السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى رب المستعلم. فهو ولي المؤمنين. Maka ia adalah wali pelindung bagi orang-orang yang beriman. يخرجهم من الظلمات إلى النور. Yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. ويهديهم إلى الصراط المستقيم. Memberikan petunjuk mereka kepada jalan yang lurus. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Dan saya bersaksi tidak ada ilah yang pantas diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, semata tidak ada sekutu baginya. حرم الشرك بجميع أنواعه. Yang telah mengharamkan syirik dengan berbagai macam jenisnya. وأخبر أنه الذنب الذي لا يغفره. Dan mengkhabarkan bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang tidak diampuninya. ولا يرضاه لعباده. Dan tidak ia ridai bagi para hambanya. ولا يرضى أن يعبد معه ملك مقرب ولا نبي مرسل. Dan ia mengkhabarkan bahwasanya ia tidak ridha diibadahi bersamanya baik malaikat yang dekat ataupun seorang nabi yang diutus. بل الملائكة المقربون والرسل والأنبياء والصالحون. Bahkan justru para malaikat yang dekat, para rasul, para nabi serta orang-orang saleh. هم عباد له يتعبدون لربهم. Mereka adalah hamba-hambanya yang mana mereka beribadah kepada Rabb mereka. ويدعونه رغبا ورهبا. Dan berdoa kepadanya dengan penuh harapan serta rasa takut. يخافون ربهم من فوقهم. Mereka khawatir dari, mereka takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka. ويسألون ربهم حاجاتهم. Memohon kepada Rabb mereka berbagai kebutuhannya. ولا يعلم الأنبياء والرسل من الغيب إلا ما أوحاه ربهم إليهم. Dan tidaklah para nabi dan rasul mengetahui dari hal-hal yang gaib kecuali apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada mereka. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. إمام الداعين إلى الله. Pemimpin para penyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقدوة المستغفرين التائبين إلى الله. Serta seorang yang memberikan قدوة المستغفرين يعني teladan bagi orang-orang yang mohon ampunan. فقد صح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال. Maka telah sahih dari hadis Umar radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد. Dahulu kami pernah menghitung apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis saja. Yaqul rabbi ighfir li wa tub alai innaka antat tawwabul ghafur. Beliau mengatakan, wahai Rabb, ampunilah aku dan berikanlah taubat kepadaku, sungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Pengampun. 100 marrah. Beliau mengucapkannya sampai 100 kali. Fi sahih Muslimin anhu sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dalam sahih Muslim dari beliau sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah dan beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruh fil yawm 100 marrah. Karena sungguh aku bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 100 kali. Fa arsyada ummatahu ila at-taubati wal istighfar biqaulihi wa bifi'lihi. Maka beliau memberikan pelajaran dan anjuran kepada umatnya untuk istighfar dengan perkataan dan juga perbuatannya. Wa dallahum ala mawatini wa asbabil maghfirah. Dan beliau juga mengajarkan dan memberikan tahu kepada kita tentang tempat-tempat serta sebab-sebab adanya ampunan. Min anwa'it ta'at. Dari berbagai macam ketaatan. Wal qurubati ila Allah azza wa jal. Dan juga perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ahadith anhu fi dzalika katsira. Dan hadis-hadis tentang hal itu dari beliau sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. Maka kita bersolat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته. dan berikanlah ganjaran kepada beliau karena apa yang beliau lakukan kepada bagi kita sebaik-baik ganjaran yang diberikan kepada seorang nabi. Abduka alladhi akramtahu faghafarta lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ia adalah hambamu ya Allah yang telah engkau muliakan lalu engkau jadikan ia diampuni baginya dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Hatta inna nabiyallahi Isa kama fi hadithi syafa'ah. Bahkan dalam hadis syafaat Nabi Isa alaihi salatu wassalam, "Idza jaa'a al-khalqu ila Adam," ketika manusia telah datang kepada Nabi Adam, "liyashfa'a 'inda rabbih liyafsil al-qada'," ketika mereka mohon syafaat agar Nabi Adam meminta syafaat kepada Allah Ta'ala agar memulai adanya penghukuman. "Wa ya'ti wa yaji'u subhanahu kama yaliqu bi jalali li fasl al-qada' baina 'ibadihi," dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dan memulai adanya keputusan di antara para hambanya dengan bentuk yang tentunya pantas baginya. "Fayatadziru Adamu," maka Nabi Adam meminta udzur dan tidak mampu. "Thumma Nuh," kemudian juga Nabi Nuh. "Thumma Ibrahim," kemudian Nabi Ibrahim. "Thumma Musa," kemudian Nabi Musa. "Thumma Isa wa yaqul," kemudian Nabi Isa dan ia berkata, "I'tu Muhammada fa innahu 'abdun ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Datanglah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ia adalah seorang hamba yang telah diampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. "Fa bi hadha asy-syarafil 'adzim," maka dengan kemuliaan yang agung ini, "wa bi tahqiqihi wasfai al-'ubudiyyah war-risalah," dan keberadaan beliau memiliki dua sifat utama, yakni penghambaannya kepada Allah Ta'ala dan keberadaannya seorang rasul utusan Allah Ta'ala. "Fahuwa akmalul khalq fi wasfil 'ubudiyyah li rabbih," maka beliau adalah semulia-mulia dan sesempurna-sempurna makhluk dalam peribadatan kepada Rabb-nya. "Wa qad dzakarahu Allah bi wasfi 'ubudiyyatihi lahu fi asyrafil maqamat," dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan sifat keberadaan beliau beribadah kepada Rabb-nya dalam tempat yang paling mulia. "Fa dzakarahu fi maqamil Isra'i ilaihi fa qala subhanalladzi asra bi 'abdihi," maka Allah Ta'ala menyebutkan dalam kisah Isra kepadanya, yakni ketika Allah Ta'ala firman, "Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya." "Wa dzakarahu fi maqamit tahaddi lil kuffar wal musyrikin," dan menyebutkan juga dengannya dalam kisah atau ketika memberikan tantangan bagi orang-orang kafir dan musyrikin. "Qul in kuntum fi syakkin mimma wa in kuntum fi syakkin mimma anzalna 'ala 'abdina." Naam. Yani ketika Allah Ta'ala firman, "Dan jikalau kalian ragu terhadap apa yang diturunkan kepada hamba kami." "Fi maqami tanzilil Qur'an kadzalik wal hidayati bih," demikian pula ketika menyebutkan tentang turunnya Al-Qur'an dan keberadaan Al-Qur'an memberikan hidayah. "Fahuwa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min khasa'isih," maka beliau sallallahu alaihi wasallam di antara spesial yang ada pada beliau adalah, "annahu qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar," bahwasanya telah diampuni dari dosa-dosa beliau yang terdahulu dan yang akan datang. "Fa kaifa qabala ni'matallahi hadhih," lalu lihatlah bagaimana beliau membalas nikmat Allah yang agung ini. "Qabalaha bil izdiyad min al ibadati wat taqarrub ila Allah," beliau membalasnya dengan menambah tindakan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Faqama al-lail hatta tafattarat qadamah," maka beliau bangun malam dan melakukan salat di malam hari hingga kakinya sakit. "Fatarahu ba'du ummahatil mu'minin fatushfiqu alaihi fataqul," lalu dilihat hal ini oleh sebagian istri-istri beliau dari kalangan ummahatul mu'minin dan mereka merasa kasihan kepada beliau. "Ya Rasulullah, taf'alu hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar," lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, kenapa kau melakukan demikian padahal dosa-dosamu semua telah diampuni yang terdahulu dan yang akan datang?" "Qala afala akunu 'abdan syakura," maka Rasulullah menjawab, "Lalu mengapa aku tidak menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Amma ba'd, kemudian selanjutnya, "Fa inna Allah 'azza wa jalla qad ja'ala min al-asbab al-'ammah lil-maghfirah," Sungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan di antara sebab-sebab umum bagi ampunan ittiba'u hadha an-nabiy al-karim wa al-iqtida' bi sunnatih. Ittiba'u hadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal 'amal bi sunnatih. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Qala tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Katakanlah jikalau kalian benar mencintai Allah Ta'ala maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian serta memberikan ampunan bagi dosa-dosa kalian. Fattiba'u sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fil 'aqidati wal 'ibadah. Maka tindakan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam akidahnya ataupun ibadahnya. Wujuban fil wajibat wastihbaban fil mustahabbat. Yani hukumnya wajib pada apa-apa yang wajib atau sunnah pada atau mustahab pada apa-apa yang mustahab. Wa tasdiqihi fi kulli ma akhbara bih bila istithna. Serta membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya tanpa pengecualian. Wala taraddud fi dzalik wala raib. Tanpa ada keraguan dalam hal tersebut. Sawa'an ma akhbara bihi an asma'illahi wa sifatih. Baik apa-apa yang beliau khabarkan tentang nama-nama atau sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa ma akhbara bihi an al-anbiya'i wal rusul wal umamil madhin. Atau apa yang beliau khabarkan tentang kisah-kisah para rasul, para nabi ataupun umat-umat terdahulu. Wa ma akhbara bihi min al-fitan wa ashrat as-sa'ah. Apa yang beliau ceritakan tentang fitnah-fitnah dan apa-apa yang akan terjadi sebagai tanda-tanda hari kiamat. Wa ma akhbara bihi mimma yakunu fil qubur wal barzakh. Apa yang beliau ceritakan tentang apa yang ada di kubur dan barzakh? Min al-fitnati aw al-'adhab aw an-na'im. Dari ujian, azab ataupun kenikmatan. Wa ma akhbara bihi mimma yakunu yawmal qiyamati wal ba'thi wan nushur. Dan apa yang beliau kabarkan tentang apa yang terjadi di hari kiamat ketika kebangkitan. Mundu yukhrijullahu an-nasa min quburihim bi ajsadihim wa arwahihim. Sejak dibangkitkannya manusia dari kubur mereka dengan tubuh dan ruh-ruh mereka. Ila an yadkhul ahlul jannati al-janna wa ahlun nari an-nar. Hingga penduduk syurga masuk ke syurga dan penduduk neraka masuk ke neraka. Wa yudbahul mautu bainal jannati wan nar ala hayati kabsh. Lalu kematian akan disembelih antara syurga dan neraka dengan bentuk seekor kabis, kibas, kabis domba. Wa yuqalu ya ahlal jannah khuludun fala maut wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Lalu kemudian dikatakan wahai ahlul jannah, wahai penghuni syurga, sekarang adalah kekekalan tanpa kematian. Wahai penghuni neraka, sekarang adalah kekekalan tanpa kematian. Wa ma yakunu fil jannati min anwa'in na'im wa a'lahu wa afdaluhu ru'yatullah fi jannatin na'im. Dan apa-apa yang ada di surga dari berbagai kenikmatan dan yang terbaik dan tertinggi darinya adalah kemampuan atau kesanggupan untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Wa ma yakunu fil nar min anwa'il 'adzabi wan nakal. Dan apa-apa yang terjadi neraka dari berbagai azab dan hukuman. Wa ma yakunu fi 'arasatil qiyamah aidan min ru'yatillahi ta'ala. Demikian pula yang terjadi di saat hari kiamat dari melihat Allah Azza wa Jalla. Wal hawd wal mizan was sirat. Adanya haud atau telaga, adanya mizan atau timbangan dan ada yang sirat yakni jembatan. Wal maqsud an tusaddiqahu wa tuqina bi kulli ma akhbara bih sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuan utama dari semua ini adalah engkau membenarkannya, meyakininya, membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza wuffiqta ila dzalik. Maka jikalau engkau diberi taufik tentang hal itu, faqad wuffiqta ila sababin min a'zami asbab maghfirati dhunubik. Maka sungguh engkau telah diberi taufik kepada salah satu sebab terbesar dari diampuninya dosamu. Wa min dhalika min ittiba'ihi ta'atuhu fi ma amar wa ijtinab ma naha anhu wa zajar. Dan di antara bentuk mengikutinya adalah mentaati apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan menjauhi apa-apa yang beliau larang. ومن ذلك ألا تقدم على حديثه وسنته قول أحد مهما كان. Dan di antaranya adalah keberadaan engkau tidak boleh mengedepankan perkataan siapapun dibandingkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La imam wala madhhab wala syekh. Tidak seorang imam, tidak pendapat madhab ataupun pendapat seorang syekh. Innamal fardhu 'alal 'ibad. Hanya saja yang diwajibkan bagi para hamba an yattabi'u sunnatahu sallallahu alaihi wasallam. Adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha fardun ala jami'il mukallafin. Dan ini kewajiban bagi seluruh mukallaf. Karena Allah amara bidzalik kama taqaddam. Karena Allah taala yang telah merintahkan hal itu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Hadhihi ba'dul asbabil 'ammati lil maghfirah. Ini sebagian sebab-sebab umum bagi maghfirah atau ampunan Allah taala. Wa qad ikhtasartu jumlatan minha ikhtisara. Dan sungguh kita telah menjelaskan atau meringkas sebagian darinya. Wa min al-asbab al-ammah, di antara sebab-sebab umum lainnya, wa huwa khassun bi takfir saghair adh-dhunub, dan ini khusus dengan menyebabkan ampunan bagi dosa-dosa yang kecil. Ijtinabu kaba'iriha, yakni tindakan seorang menjauhi dosa-dosa yang besar. Kama qala Allah 'azza wa jalla, bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Allah Ta'ala firman, jikalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan ampuni dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kalian. Wa min al-asbab al-amma aw al-khassa fi min al-maghfirah al-asbab الخاصة في المغفرة. Dan di antara sebab-sebab khusus dalam ampunan. الدعاء. يعني berdoa kepada Allah سبحانه وتعالى. ومن تأمل قصص الأنبياء ودعواتهم في القرآن. Siapa yang memperhatikan kisah-kisah para nabi dan doa-doa mereka yang ada dalam Al-Quran. وجد دعاءهم بمغفرة الله لذنوبهم وسؤالهم ذلك. Maka akan mendapati doa-doa mereka adalah mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sunnatun nabiy sallallahu alaihi wasallam min qawlihi wa fi'li kathiratun fi dhalik. Dan sunnah Nabi sallam dari perkataan dan perbuatannya juga sangat banyak dalam hal tersebut. Fa kana min du'aihi Allahumma ighfir lima qaddamtu. Maka di antara doa Rasulullah sallam adalah ya Allah ampunilah bagiku apa yang telah aku lakukan. Wa ma akhartu. Apa yang akan aku lakukan? Wa ma asrartu. Apa yang aku sembunyikan? Wa ma a'lantu. Apa yang aku tampakkan? Antal muqaddimu wa antal muakhir. La ilaha illa ant. Engkaulah yang mengawalkan, mengedepankan atau mengakhirkan. Tidak ada ilah selain engkau. Fa huwa fihi tawassulun su'alullahil maghfirah. Fihi su'alullahil maghfirah. Maka di dalamnya terdapat permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassulun ilaihi bitauhid. Serta bertawassul dalam doa dengan menyebutkan tauhid. Wa min du'aihi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara doa lainnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li dhanbi kullah. Ya Allah ampunilah bagiku seluruh dosaku. Diqqahu wa jillah. Yang halusnya yang besarnya. Wa 'alaniyatuhu wa sirra. Yang nampaknya, yang terang-terangan dan yang tersembunyinya. Wa awwalahu wa akhirah. Yang awal dan yang akhir. Allahumma ighfir li khata'i wa 'amdi. Ya Allah, ampunilah bagiku kekeliruanku dan kesengajaanku. Wa kullu dhalika 'indi. Dan semua itu ada padaku. Wa sa'alahu Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq pernah bertanya kepada beliau. Wa huwa sahibuhu wa ahabbu ar-rijali ilayhi. Dan ia adalah sahabatnya serta laki-laki yang paling beliau cintai. Ya Rasulullah, allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah bagiku suatu doa yang aku katakan dalam salatku. Hal 'allamahu ad'iyatan yaksubu biha ad-dunya? Lalu lihatlah apakah Rasulullah mengajarkan kepadanya doa-doa yang mana tujuannya perkara Allah duniawi? Laqad 'allamahu ta'lima man ahabba liman yuhibb. Beliau justru mengajarkan seperti pengajaran orang yang mencintai kepada orang yang ia cintai. فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. Maka kata Rasulullah SAW, katakanlah ya Allah sungguhnya aku telah melakukan zalim kezaliman bagi diriku dengan kezaliman yang banyak. ولا يغفر الذنوب إلا أنت. Dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. انظروا إلى هذا التوحيد. Perhatikanlah bagaimana kalimat tauhid ini. Faghfir li maghfiratan min indik. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah, maka ampunilah bagiku ampunan dari sisimu. Ay tabtadi'uni biha wa in qassartu an asbabiha. Yani maknanya adalah Allah Ta'ala yang mohon agar Allah Ta'ala memberikan ampunan tanpa diminta walaupun aku tidak mampu melakukannya. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan rahmatilah aku, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walamma sa'alathu as-siddiqatu bintu as-siddiq ahabbu nisa'ihi ilayh. Dan tatkala as-siddiqah bintu as-siddiq Aisyah bertanya kepada beliau, yakni dan ia adalah istri yang paling beliau cintai. Aisyah radhiyallahu anha ummu Abdullah. يعني أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها. أن يعلمها دعاء تدعو به لو أدركت ليلة القدر. Di mana beliau bertanya kepada Rasulullah, apa doa yang akan ia ucapkan andaikan ia mendapatkan malam Lailatul Qadar. فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Maka Rasulullah mengajarkan, katakanlah ya Allah sungguhnya Engkau Maha Pemaaf, menyukai maaf, maka ampunilah dan berikanlah maaf bagiku. Fahadha nushuhu wa ta'limu li ahabbir rijali wa ahabbin nisa'i ilayh. Maka inilah nasihat dan pelajaran dari beliau sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki yang paling beliau cintai dan juga istri yang paling beliau cintai. Fihima su'alullahil 'afwa wal maghfirah. Yani pada keduanya seluruhnya adalah mohon kepada Allah Ta'ala ampunan dan juga pemaafan. Tanbih. Sebuah apa peringatan. Yazidu kathirun minan nas fi du'ai Aisyah radhiyallahu anha kalimatan. Banyak orang dalam doa Aisyah, yani doa yang disebutkan dibaca di malam Lailatul Qadar, menambah suatu kata padanya. Fayaqulun Allahumma innaka afu karim. Mereka menggunakan nambahan kata karim. كلمة كريم لا تصح ولم ترد في هذا الحديث. Kata-kata karim tidak terdapat dan tidak sahih dalam hadis tentang hal ini. ولا شك أن من أسماء الله الكريم. Tidak diragukan lagi di antara nama Allah Taala adalah karim. وله صفات صفة الكرم المطلق. Dan ia memiliki sifat al-karam, yakni kedermawanan dan kemuliaan yang mutlak. وله الكمال في جميع صفاته. Dan ia memiliki kesempurnaan dalam keseluruhan sifat-sifatnya. Walakin lam yu'allimha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an taqula hadha al-ism huna. Akan tapi khusus dalam doa ini Rasulullah tidak mengajarkan untuk menambahkan nama Al-Karim padanya. Wa fi hadits Abi Bakar. Dan dalam hadis Abu Bakar, su'al al-maghfirah. Permohonan ampunan. Wa tawassala ila Allah bi umur. Dan bertawassul Allah Ta'ala dengan beberapa perkara. Hadha huwa at-tawassul asy-syar'i. Inilah tawassul yang syar'i. Wa laysa tawassul ahli al-bid'ah. Bukan tawassul ahli al-bid'ah. Bijahi salihin wa makanatihim. Dengan kedudukan orang-orang saleh dan juga posisi mereka. Aw bi dhawatihim. Atau dengan zat-zat mereka. Ka dhawatil malaikati wal anbiya aw manzilatihim 'inda Allah. Seperti para malaikat dan para nabi atau kedudukan mereka di sisi Allah Ta'ala. Au dhawatis salihin. Atau zat-zat dari orang-orang saleh. Min ahlil baiti an-nabawi au min ghairihim. Dari keluarga ahlul bait an-nabawi ataupun yang lainnya. Fahadha tawassulun bid'i. Maka ini adalah tawassul yang bid'ah. Lam yu'allimhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatah. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya dengannya. Ma'a kathrati ahadithihi wa da'awatihi wa ad'iyatihi. Padahal beliau sangat banyak mengajarkan hadis-hadis dan juga doa-doa. Wal bid'atu mardudun 'amaluha 'ala sahibiha. Dan perbuatan bid'ah itu ditolak perbuatan tersebut bagi pelakunya. Fa bima'a tawassala Abu Bakr as-Siddiq 'allamahu an yatawassal. Maka bagaimana Abu Bakar As-Siddiq bertawassul sebagaimana Rasulullah mengajarkan ia untuk bertawassul? Fi hadzal hadits thalathat umur biikhtisar. Dalam hadis ini ada tiga poin yang perlu diperhatikan secara ringkas. Al-amr al-awwal an yatawassal bil iqrar wal i'tiraf bil dhunub. Yang pertama ia bertawassul dengan mengakui dosa-dosanya. Kama qala abuna Adam rabbana zalamna anfusana. Sebagaimana Nabi Adam ayah kita mengatakan, wahai Rabb, sungguh kami telah menzalimi diri-diri kami. Qala Nabiyullah Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Demikian pula Nabi Yunus berkata, tidak ada ilah selain engkau, maha suci engkau, sungguh aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Fa iqraruka bi zulmi nafsika wa zunubik min a'zam ma tatawassal bihi ila Allah. Maka tindakan engkau mengakui dosa-dosamu itu termasuk dari tawassul yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fil ayah rabbana zalamtu nafsi faghfirli. Ha? Faghfara lah man yahfaz al ayah. Qala rabb zalamtu nafsi. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lah. Allah Ta'ala firman dalam ayat yang lainnya, ia berkata, wahai Rabb, sungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka Allah pun memberikan ampunan baginya. Fal-anbiya aydan tawassalu bidhalik ila Allah. Maka demikian pula para nabi bertawassul dengan bentuk seperti itu juga. Al-i'tiraf wal-iqrar bidhulmin nafsi bidhunub. Yani dengan mengakui kezaliman dan perbuatan salah yang ia lakukan dan dosa-dosanya. Al-wasilah tsaniyah fi hadzal hadits. Wasilah yang kedua yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam hadis ini, at-tauhid. Yani dengan menyebutkan tauhid. Kama fi qawli wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Yani sebagaimana dalam sabda Rasulullah, wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Ats-tsalits. Yang ketiga, at-tawassul bi asma'illahi wa sifatih. Bertawassul dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Idzan tauhid al-uluhiyyah wa tauhid al-asma wa sifat. Demikian dalam hadis ini terdapat tauhid Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala baik dalam uluhiyah maupun dalam asma wa sifat, nama dan sifat-sifatnya. Wa tawassal min al-asma'il husna bil asma'il husna al-munasibah li su'al al-maghfirah wal rahmah, innaka antal ghafurur rahim. Dan ia bertawassul dari nama-nama Allah Ta'ala dan sifatnya yang sesuai dengan perkara ampunan dan rahmat. Yakni menyebut nama Allah Ta'ala Al-Ghafur yang maha pengampun, Ar-Rahim yang maha penyayang. Wahada dakhilun fi qawlihi subhanah walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan ini termasuk dari apa yang diajarkan atau perintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, dan milik Allah lah segala nama-nama yang berada di puncak kebaikan, maka berdoalah kalian dengannya. Wa katsirun min al-ad'iyah wal adhkar, adhkar as-sabah wal masa' wal ad'iyah al-ukhra hiya asbabun lil maghfirah. Dan banyak dari doa-doa dan zikir-zikir, zikir pagi dan petang, yang mana hal ini merupakan sebab ampunan. Wa min dhalika adhkaru as-salawat kama sayati. Di antaranya adalah zikir-zikir yang dibaca dalam salat sebagaimana akan disebutkan nanti. Wa fi sahih al-Bukhari min hadis Shaddad ibn Aws qala sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sahihain dari hadis Shaddad bin Aws radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidul istighfar, penghulu dari pemohonan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ta'ammalu ya ikhwati wa akhawati al-muslimin wal muslimat kalimat hadha ad-du'a. Perhatikanlah wahai saudara dan saudariku kata-kata yang ada dalam doa ini. Wal yanzur ashab al-ad'iyah al-mubtada'ah madza fawwatu 'ala anfusihim. Dan hendaknya mereka-mereka yang mengadang-adakan doa-doa yang bid'ah melihat bagaimana mereka telah meluputkan atau terluput dari hal ini pada diri mereka. Wal yanzur ashab al-awrad al-turuqiyah sufiyyah allati ya'khudhuna min shuyukhihim madza haramu anfusahum wa qulubahum. Dan hendaknya melihat mereka-mereka yang mengambil wirid-wirid dari tarekat-tarekat yang dari syekh-syekh mereka, apa yang justru mereka telah halangi diri mereka dari mendapatkannya. Qala sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sayyidul istighfar, penghulu dari istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Ya Allah, sungguhnya engkau Rabbku, tidak ada ilah sembahan selain engkau. خلقتني وأنا عبدك. Engkau menciptakanku dan aku adalah hamba-Ku, hamba-Mu. Wa ana ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku di atas janjimu semampu aku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada engkau dari keburukan apa yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, ay a'tarif wa ansubuha ilayk. Aku mengakui nikmat-nikmat-Mu yang engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dhanbi. Dan aku juga mengakui dosa-dosa yang aku lakukan. Faghfirli. Maka ampunilah aku. Innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Karena sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Man qalahu fi yawmihi thumma mat dakhala al-jannah. Maka siapa yang mengatakan hal ini pada harinya kemudian ia meninggal, maka ia akan masuk syurga. Wa man qalahu hina yumsi thumma mata min lailatihi dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakannya di petang hari kemudian ia meninggal di malamnya, maka kelak ia akan masuk syurga. Madza fi hadhihi al-kalimat an-nabawiyyah asy-syarifah min al-'ilm. Apa saja hal-hal yang ada dalam kalimat yang mulia ini? توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد dengan macam-macamnya, baik توحيد ربوبية, توحيد ألوهية, maupun توحيد أسماء والصفات. والتوسل بالاعتراف بالذنب. Bertawassul dengan mengakui dosa. والتوسل بذكر نعم الله. Bertawassul dengan menyebutkan nikmat-nikmat Allah تعالى. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Sebagaimana dalam ayat ketika Nabi Musa mengatakan, wahai Rabb, sungguhnya aku butuh kepada nikmat yang Engkau turunkan kepadaku. Wa min adhkari as-sabahi wal masaa, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Dan dalam di antara zikir pagi dan petang ada zikir, ya Allah, sungguhnya apa yang aku berpagi dengannya dari nikmat-nikmat. Aw bi ahadin min khalqik. أو بأحد من خلقك. أو dengan seorang dari makhlukmu. فمنك وحدك لا شريك لك. Maka seluruh nikmat itu dari engkau semata, tidak ada sekutu bagimu. كما قال ربنا وما بكم من نعمة فمن الله. Sebagaimana dalam firman Allah Taala, dan tidak ada nikmat yang ada pada kalian kecuali semuanya dari Allah Taala. فأكثر يا عبد الله من سؤال المغفرة. Maka perbanyaklah wahai hamba-Mu Allah Taala dengan permohonan ampunan. Wa khassatan ma warada fil ahadits ad-da'awat an-nabawiyyah. Secara khusus apa-apa yang tertera dengan apa-apa yang tertera dari hadis-hadis, dari doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min al-asbab al-khassah. Dan di antara sebab-sebab khusus. As-salah. Yani melakukan salat. Fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. قال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدة أرأيتم لو أن نهرا جار بباب أحدكم tidakkah kamu melihat bahwasanya andaikan ada sebuah sungai yang mengalir di depan pintu seorang di antara kalian يغتسل منه في اليوم خمس مرات yang mana ia mandi dari sana sehari lima kali هل يبقى من درنه أي وسخه شيء maka apakah ada yang tersisa dari kotoran-kotoran pada tubuhnya? Qalu la. Mereka berkata para sahabat tidak. Qala fa kadzalika mathalu shalawatil khams. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah contoh dari atau itulah permisalan dari salat yang lima waktu. Yamhu bihinna al-khataaya. Yang mana menghapus dengannya berbagai kesalahan. Wa fil haditsil akhir dan dalam hadis yang lainnya innakum tahtariqun ay bidzunub sungguhnya kalian dipenuhi oleh dosa thumma tusalluna adh-dhuhr fayughfaru lakum kemudian kalian melakukan salat zuhur maka diampuni bagi kalian thumma dzakara mithla dzalik fi baqi shalawat kemudian Rasulullah menyebutkan hal yang serupa dalam salat-salat yang lainnya balal wudu alladhi huwa min syurutish shalah bahkan wudu yang merupakan syarat sahnya salat. Idza tawadda'ta 'ala as-sunnah wa sallaita rak'atain. Jika engkau berwudu dengan cara yang sunnah kemudian engkau melakukan salat dua rakaat. Kama fi sahihain. Sebagaimana dalam sahihain min hadis Utsman radhiyallahu anhu lamma 'allama an-nas al-wudu. Dari hadis Utsman ketika beliau mengajarkan kepada orang-orang tentang cara berwudu. Thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda thumma qala. Kemudian ia berkata Demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, kemudian beliau bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Siapa yang berwudu dengan bentuk yang sama dengan wudu'ku ini, "Tsumma shalla rak'ataini la yuhaddithu feehima nafsah." Kemudian ia salat dua rakaat tidak membicarakan atau tidak memikirkan dirinya pada hal tersebut. "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. "Wa min al-asbab al-khassa fi shalah." Dan di antara sebab khusus terkait salat, "At-ta'min." Yakni ketika mengucapkan amin. "Fi sahihain Bukhari wa Muslim 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imam." Jikalau imam mengucapkan amin, "Fa'amminu." Maka ucapkanlah juga amin. "Wa fi riwayatin ukhra tufassiru hadha al-ma'na." Dan dalam riwayat yang lain yang lebih menjelaskan tentang makna ini, "Idza qala al-imam ghairi al-maghdubi 'alaihim wala ad-dallin faqulu amin." Yani jikalau imam telah selesai mengucapkan ghairi al-maghdubi 'alaihim wala ad-dallin, maka segeralah katakan amin. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Karena sungguhnya jikalau seorang yang aminnya mencocoki aminnya malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. ومن ذلك في الصلاة أيضا. Demikian pula dalam salat. قول ربنا اللهم ربنا لك الحمد. Perkataan اللهم ربنا لك الحمد, ya Allah bagimu segala pujian. فقد روى البخاري في صحيحه ورواه مسلم أيضا. ما قرأت له رواية البخاري ده مسلم درم صحيحنا. وبوب عليه البخاري باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. ده الإمام البخاري menyebutkannya dalam bab keutamaan perkataan اللهم ربنا لك الحمد. قال صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Maka katakanlah Allahumma rabbana lakal hamd, ya Allah rabb kami bagimu segala pujian. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaika ghufira lah. Karena jikalau perkataannya ini selaras dengan perkataannya malaikat, maka akan diampuni baginya. Ila ghairi dhalika mimma warada fi shalati min al-adhkar. Dan juga zikir-zikir atau zikir-zikir yang lainnya yang juga ada dalam salat. Allati ju'ilat min asbab al-maghfirah. Yang mana dijadikan sebagai sebab dari adanya ampunan. Wa min al-a'mal as-siyam. Di antara perbuatan-perbuatan juga adalah berpuasa. Siyam Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadhan. Fi sahihain 'an Abi Hurairah qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man shama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah berlalu. Wasiyamuhu wajib, ruknun min arkanil Islam. Dan berpuasanya, yakni puasa Ramadan tentunya adalah kewajiban dan rukun dari rukun-rukun Islam. Wa min asbabil maghfirati qiyamu layali Ramadan. Dan di antara sebab ampunan juga keberadaan seorang melakukan salat dan menghidupkan malam-malam Ramadan. Wa qiyamu layali mustahabbun wa laysa bi fardhin wala wajib. Dan tindakan menghidupkan malam-malamnya adalah suatu hal yang mustahab, bukan suatu hal yang wajib. Fi sahihain 'an Abi Hurairah 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dalam sahihain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dalam keadaan iman dan juga mengharap pahala dari Allah Taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu." Wa min dhalik qiyamu lailatul qadr aidan fi sahihain 'an Abi Hurairah 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Demikian pula tindakan seorang menghidupkan malam Lailatul Qadar sebagaimana dari hadis Abu Hurairah juga dalam Sahihain, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena dia beriman dan mengharap pahala kepada Allah Taala akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Faqad rawa al-Bukhari wa Ibn Hibban wa ghayruhuma bi isnadin sahihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Imam Al-Bukhari dan juga Ibn Hibban dan selainnya telah meriwayatkan dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ada ad-darajah al-ula min al-minbar fa qala amin. Bahwasanya beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik satu tingkatan dari mimbarnya lalu ia mengatakan amin. Thumma sa'ada ath-thaniyah fa qala amin, thumma ath-thalithah fa qala amin. Kemudian naik kepada tingkatan yang kedua, beliau mengatakan lagi amin. Kemudian naik kepada tingkatan yang ketiga dan mengatakan lagi amin. Fasa'alahu ashabuhu an dhalik. Ma lima taqulu amin? Maka para sahabatnya bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau mengatakan hal tersebut? Faqala atani Jibril faqal. Maka beliau berkata, datang kepadaku Jibril, lalu ia berkata, raghima anfu mri'in adraka syahra ramadhan thumma kharaja wa lam yughfar lah. Kata Jibril, sungguh celaka keberadaan seorang atau merugi keadaan seorang yang mana ia mendapatkan bulan Ramadan lalu habis darinya bulan Ramadan dalam keadaan ia tidak mendapatkan ampunan. Li'annahu lam ya'mal bi asbabil maghfirati fihi al-wajibah wal mustahabbah wal dham 'ala al-wajibah tark al-wajibah. Naam. Karena orang ini tidak melakukan hal-hal pada bulan Ramadan yang bisa menyebabkan ampunannya, baik yang wajib maupun yang mustahab. Dan tentunya yang tercela adalah tindakan meninggalkan hal-hal yang wajib. Wa fil hadith hadza sababun lil maghfira akhar min al a'mal wa huwa birrul walidain. Dan dalam hadis ini, yakni hadis naik kepada tiga tingkatan ini, tingkatan mimbar ini, ada sebab yang lain dari sebab ampunan, yakni tindakan berbakti kepada orang tua. Qala wa qala Jibril raghima anfu mri'in adraka abawayhi aw ahadahuma fil kibar falam yughfar la qul amin faqultu amin. Yakni Jibril berkata, amat merugi seorang yang mana ia mendapati salah seorang, mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu darinya ketika telah renta lalu ia tidak diampuni. Kata Jibril, katakanlah amin. Maka Rasulullah mengatakan amin. Adzan atau baqi waktu? Wa ukmil al-hadith lil fa'idah al-'azimah fihi. Dan kita akan sempurnakan hadis ini karena faedah padanya. Qala wa qala Jibril ya Muhammad raghima anfu mri'in dhukirta 'indahu falam yusalli 'alaik faqul amin faqultu amin. Maka kemudian kata Jibril, sungguh celaka dan merugi mereka yang disebutkan nama engkau di hadapannya lalu ia tidak mengucapkan selawat. لم يصلي عليك يعني لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. tidak mengucapkan salawat, katakanlah amin, maka Nabi sallallahu mengatakan amin. ومن اسباب المغفره من الاعمال الصالحه الحج. Dan di antara sebab ampunan dari amal-amal saleh adalah haji. فقد قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. Maka Rasulullah telah berkata, siapa yang melakukan haji lalu ia tidak melakukan kekejian, tidak melakukan tindakan fasik padanya, maka ia kembali seperti hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Wa fi sahih Muslimin min hadits Amr bin Al-As radhiyallahu anhu wa qissati islamih. Dan dalam sahih Muslim dari hadis Amr bin Al-As tentang kisah keislamannya. Qala lahu sallallahu alaihi wasallam ama 'alimta ya Amr أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله. Rasulullah SAW bersabda, tidakkah engkau mengetahui wahai Amr bahwasanya Islam menghapus apa yang ada sebelumnya, bahwasanya hijrah menghapus perbuatan yang ada sebelumnya, bahwasanya haji menghapus dosa-dosa yang ada sebelumnya. Wa fi hadzal hadits aidan amalun akhar min al a'mal as salihah yughfaru biha adh dhunub as sabiqah wa huwa al hijrah. Dan dalam hadis ini juga ada amalan yang lain yang mana diampuni karenanya dosa-dosa yang telah berlalu, yakni tindakan seorang berhijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Adapun mereka yang berhijrahnya karena demi mendapatkan dunia yang ia inginkan atau menikahi seorang wanita, maka hijrahnya kepada apa yang ia inginkan. وَالْهِجْرَةُ الشَّرْعِيَةُ هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. Dan hijrah yang syar'i adalah tindakan seorang berpindah dari negeri kekufuran kepada negeri Islam. وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. Dan hijrah bisa jadi wajib, bisa jadi mustahab. تكون واجبة إذا لم يستطع أن يظهر دينه في بلاد الكفر. Menjadi wajib jikalau ia tidak mampu menampakkan agamanya di negeri orang kafir tersebut. وكان قادرا مستطيعا للهجرة. Dan ia mampu untuk melakukan hijrah. فهنا تجب ومن تركها أثم. Maka dalam hal ini wajib dan siapa yang meninggalkannya berdosa. وليس بكافر. Namun tidak sampai kepada kafir. وأما الاستحباب. Adapun yang mustahab. فإذا كان قادرا على الهجرة وقادرا على إظهار دينه. Yani jikalau ia mampu untuk berhijrah dan ia mampu untuk menampakkan agamanya. فَتُسْتَحَبُّ لَهُ الْهِجْرَةُ لِتَكْثِيرِ الْمُسْلِمِينَ. Maka dianjurkan bagi ia untuk hijrah dalam rangka memperbanyak kaum muslimin. وَحِمَايَةً لِنَفْسِهِ حَتَّى لَا يُفْتَنْ هُوَ وَلَا ذُرِّيَّتُهُ. Dan dalam rangka menjaga dirinya agar tidak mendapatkan fitnah ia dan keturunannya. Illa idza tarajjahat maslaha a'la bibaqa'i fi bilad al-kuffar ka naf'i al-muslimin wa da'watihim wa ta'limihim fa huna yakunu baqa'uhu afdal. Kecuali jikalau keberadaan ia di negeri orang-orang kafir itu lebih banyak kebaikannya, seperti memberikan manfaat bagi kaum muslimin atau berdakwah kepada mereka, maka dalam hal ini lebih utama ia tetap di sana. Ada mukhtasar kalam ulama fi hadhihi mas'ala muhimmah. Ini ringkasan dari pendapat ulama dalam masalah yang penting ini. Amma tatbiq dhalik fil waqi' al mu'asir fi hadha al zaman fa shay'un akhar. Adapun tindakan mempraktikkannya dalam saat ini itu adalah perkara yang beda lagi. Al yawm كثير في بلدان الكفار مسلمون وهم من بلادهم الأصليين. Saat ini banyak di negeri-negeri orang kafir orang-orang muslim dan mereka adalah penduduk asli negeri tersebut. بالملايين. Ada jutaan. وبين الدول حدود. Dan di antara negeri-negeri terdapat batas-batas. واتفاقات ونظم في الجوازات والإقامات. Dan peraturan-peraturan terkait visa dan semisalnya. فحيثما استطاع المسلم يقيم دينه فليفعل. Maka dimanapun seorang mampu untuk menegakkan agamanya, maka hendaknya ia melakukannya. في أي بلد كان من الأرض. Di negeri manapun yang ada di muka bumi ini. ولا يندفع كثيرون إلى الهجرة إلى بلاد المسلمين. Dan tidak diarahkan banyak dari orang untuk berhijrah kepada negeri-negeri kaum muslimin. فيقعون في عدد من المخالفات والمشاكل. Yang mana hal ini bisa jadi membawa kepada berbagai penyelisihan dan juga berbagai masalah. وَعَلَى مَنْ يُفْتِي هَؤُلَاء بِوُجُوبَ الْهِجْرَةِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ. Dan bagi mereka yang memfatwakan wajibnya hijrah tanpa adanya perincian. وَلَا يَنْظُرْ إِلَى وَاقِعِ النَّاسِ الْيَوْمِ. Tanpa melihat kepada kenyataan fakta yang ada saat ini di hadapan manusia. عليه أن يتقي الله في هؤلاء وما يلقونه من الأذى والمشاكل. Maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah Ta'ala tentang hal ini, tentang mereka dan apa yang disebabkan karenanya dari permasalahan-permasalahan dan juga musibah-musibah. كم ذكرنا من الأعمال الآن؟ ذكرنا الدعاء والصلاة صيام قيام رمضان قيام ليلة القدر الحج الهجرة. كم هؤلاء؟ سبعة صح؟ يلا الثامن بعد الأذان إن شاء الله. Yang ke-8 kita akan sebutkan setelah azan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La Allahu Akbar, Allahu Akbar. الثامن من الأسباب المغفرة. Kemudian yang kedelapan dari sebab-sebab ampunan. الإحسان إلى الخلق. يعني keberadaan seorang berbuat baik kepada semua makhluk. وهذا قد ورد في أدلة كثيرة. Dan hal ini telah ada dalam dalil-dalil yang banyak. فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم. Di antaranya adalah pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Bainama kalbun yutifu bi rakiyya, yani bi bi'r. Ketika seekor anjing sedang berputar-putar di sekitar sebuah sumur. كاد يقتله العطش. Yang mana hampir-hampir ia mati kehausan. إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل. Lalu hal itu dilihat oleh seorang pelacur dari pelacur-pelacur Bani Israel. ترجمت البغي المرأة التي تمارس الزنا. طيب. قال فنزعت موقها شيء يلبس فوق الخف. Maka ia pun melepas yakni suatu hal yang dia gunakan di bawah khufnya, yakni di bawah sepatunya. Fasaqathu. Lalu ia berikan minum kepada anjing tersebut. Faghufira laha bih. Maka ia pun mendapatkan ampunan karena perbuatan itu. Na'am, hadha dzanb al'azim. Tentu saja yang dilakukan oleh wanita ini adalah dosa yang sangat besar. Wa huwa az-zina. يعني perbuatan zina. حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم. Yang mana Rasulullah telah menceritakan kepada kita. فيما أوحاه الله إليه. Pada apa yang Allah Taala wahyukan kepadanya. أن هذه المرأة غفر لها هذا الذنب. Bahwasanya wanita ini diampuni dosanya. بسقيها لهذا الكلب. Karena ia memberikan minum kepada anjing ini. لأنه قال فغفر لها به. Karena dalam hadis disebutkan maka diberikan ampunan baginya karena perbuatannya ini. فانتبه لكلمة به. Maka perhatikanlah kata-kata karena perbuatan ini. في هذا الحديث. Dalam hadis ini. لماذا أقول لك انتبه؟ Kenapa beliau menyebutkan perlu diperhatikan? لأني سمعت بعض إخواني المشايخ. Karena saya mendengar kata beliau sebagian saudara-saudaraku dari kalangan masyayikh. المعاصرين. Yang ada sekarang. يذكر هذا الحديث. Yang mana mereka menyebutkan hadis ini. ثم يقول لم تغفر لها ذنبها بسقي الكلب. Lalu mereka mengatakan ampunan bagi dosanya bukan karena ia memberi minum anjing. Wa innama li'annaha rahimat al-kalb. Akan tapi karena ia mengasihi anjing tersebut. Razaqaha Allah fi qalbiha ta'ziman lillah. Maka Allah Ta'ala memberikan karunia dalam hatinya pengagungan kepada Allah Ta'ala. Fawaffaqaha litaubah. Lalu Allah Ta'ala berikan taufik kepadanya untuk bertaubat. Fatabat faghafar laha. Lalu ia bertaubat, lalu baru diampuni. هذا ليس شرحا للحديث. Ini bukan penjelasan yang benar bagi hadis ini. هذا تحريف للحديث. Ini adalah tindakan mengubah makna hadis ini. ولو قاله من قاله. Walaupun yang mengatakannya adalah seorang yang mungkin adalah seorang yang bisa dianggap besar. وسبب ذلك والله أعلم. Dan sebab ia mengatakan hal tersebut Allah أعلم. التأثر. Terpengaruh. بمذهب الخوارج والجماعات. Dengan madhab dari khawarij dan juga jamaah-jamaah. في تعظيم وتغليظ شأن الكبائر والذنوب. Dalam tindakan menganggap sangat besarnya dosa-dosa besar. حتى يستعظموا أن تغفر بهذه الأعمال. Hingga ia menganggap tidak mungkin akan diampuni hanya dengan amalan ini. يا أخي الخلق خلق الله والملك ملكه. Padahal wahai saudara-saudaraku, makhluk adalah makhluk Allah Ta'ala, kerajaan adalah kerajaannya. Wal jannatu wan naru biyadihi wal maghfiratu biyadihi. Seluruhnya surga dan neraka serta ampunan di tangan Allah Ta'ala. Wal syar'u syar'uhu jalla wa ala. Dan syariat adalah syariat Allah Jalla wa ala. Limadha tata'azam an yaghfir Allah mithla hadhihi adh-dhunub bihadha al-ihsan lil makhluq? Kenapa merasa heran atau merasa sangat sulit diampuninya dosa seperti ini dengan semisal perbuatan ini? Bal naqulu ya Abdullah ihris ala kulli ta'atin wa khair. Bahkan kita katakan wahai hamba-hamba Allah Ta'ala, semangatlah atas setiap kebaikan. Ma tadri bi ayyi ta'atin yaj'alu Allah laka al-maghfirah. Engkau tidak tahu ketaatan apa yang kemudian membawa ampunan dari Allah Ta'ala kepada engkau. Fahafiz 'ala al-wajibat wa ihris 'ala hadhihi al-mustahabbat wal ta'at. Maka jagalah perintah-perintah Allah Ta'ala yang wajib serta lakukanlah taat ketaatan-ketaatan yang mustahab ini. Amma ahlus sunnah. Adapun ahlus sunnah, fahum ya'lamuna 'idham al-kaba'ir wa khataraha. Maka mereka mengakui besarnya dosa-dosa kabair dan juga bahayanya. Lakinnahum la yasta'zimuna syai'an 'ala 'afwillahi wa maghfiratih. Namun mereka tidak menganggap suatu hal jauh daripada ampunan Allah Ta'ala. Alaysa ahlus sunnah bi ijma'ihim? Bukankah ahlus sunnah dengan kesepakatan mereka min usuli 'aqidatihim? Termasuk dari pondasi aqidah mereka. Anna sahib al-kabair idha mata musirran ghaira ta'ibin. Bahwasanya pelaku dosa besar, andaikan ia meninggal dalam keadaan terus-menerus melakukannya dan belum bertaubat. Fahuwa tahta masyiatillah. Maka ia masih ada di bawah kehendak Allah Ta'ala. Insya'a ghafara lah wa insya'a azzabah. Jikalau Allah mau, Allah Ta'ala akan mengampuninya. Jikalau Allah Ta'ala mau, akan mengazabnya. فَلِمَاذَا تَسْتَعْظِمْ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى مَخْلُوقٍ كَكَلْبٍ أَوْ غَيْرِهِ. Maka kenapa merasa jauh dari kemungkinan diampuninya dosa besar karena perbuatan baik kepada sesama makhluk seperti anjing atau semisalnya. وَقَدْ جَاءَ حَدِيثًا يُؤَكِّدَانِ هَذَا الْمَعْنَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ. Dan ada dua hadis yang lainnya yang menekankan tentang makna yang ada dalam hadis ini. Fama fi ma rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bainama rajulun yamshi bi tariq. Ketika ada seorang yang sedang berjalan di suatu jalan. Wajada ghusna shawkin. Lalu ia mendapati sebuah dahan yang terdapat padanya duri. Ala tariqi fa akhkharahu. Yang ada di tengah jalan lalu ia menyingkirkannya. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Maka Allah bersyukur padanya dan mengampuninya. Rattaba syukrallah wa maghfiratahu bil fa'aqib al fi'l. Bagaimana Rasulullah dalam hadis ini menyebutkan bahwasanya syukur Allah taala dan ampunannya karena perbuatan ini. Wa fi riwayat Muslim. Dan dalam riwayat Imam Muslim. Marra rajulun, seorang laki-laki melewati. Bi ghusni syajaratin ala dhahri tariq. Yang mana melewati suatu jalan di mana di tengahnya ada dahan pohon. Faqala wallahi la unahiyanna hadha 'anil muslimin. Lalu ia berkata, demi Allah aku akan menyingkirkan ini dari kaum muslimin. La yu'dhihim. Agar tidak mengganggu mereka. Fa udkhila al-jannah. Maka ia dimasukkan ke dalam syurga. Wa fi sahihaini aidan 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sahihain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi fashtadda 'alaihi al-'atash." Ketika seorang sedang berjalan lalu ia sangat kehausan. "Fanazala bi'ran fashariba minha thumma kharaj." Kemudian ia turun ke sebuah sumur, minum darinya, kemudian kembali keluar. "Fa'idha huwa bikalbin yalhathu ya'kulu thara at-turab min al-'atash." Lalu ia melihat anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena begitu kehausannya. Faqala laqad balagha hadha min al-'atash mithla alladhi balagha fi bi. Lalu ia berkata, sungguh anjing ini sangat kehausan seperti yang mana sebelumnya menimpaku. Famala'a khuffahu ay ma'an. Lalu ia memasukkan air dan memenuhi air ke dalam khufnya. Thumma amsakahu bi fihi. Lalu ia menggigitnya seraya manjat ke atas. ثم رقي اي من البئل الدرج kemudian ia manjat ke atas. فسقى الكلب lalu ia memberi minum pada anjing tersebut. فشكر الله له فغفر له maka Allah taala bersyukur padanya dan mengampuninya. قالوا يا رسول الله wahai Rasul, maka mereka berkata wahai Rasulullah وان لنا في البهائم اجرا apakah kita akan mendapatkan pahala dalam tindakan seperti ini terhadap hewan-hewan? Qala sallallahu alaihi wasallam fi kulli kabidin ratibatin ay hayyatin ajra. Maka Rasulullah mengatakan pada tindakan kepada setiap makhluk hidup terdapat pahala padanya. Wa fil hadits al-akhar aidan fi as-sahihain. Dalam hadis yang lainnya dalam sahihain. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan mimman kana qablana kana yudayinu an-nas. Bahwasanya ada seorang sebelum kita yang mana ia biasa memberikan hutang kepada orang-orang. Wa ya'muru 'ummalahu idza jaa waqt al-qadaa. Lalu ia merintahkan kepada pegawainya kalau sudah datang waktu jatuh temponya. Wa ajiza al-madin 'an ad-dain wa sadadi an yatrukuhu wa ya'fu 'anhu. Dan orang yang berhutang tidak mampu untuk membayar maka agar dibiarkan dan dimaafkan hutangnya. Famata fa sa'alahu Allah 'azza wa jalla hal laka min 'amal qala la illa anni kuntu kadha wa kadha. Maka kemudian ia meninggal. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepadanya, apakah engkau memiliki amal? Maka ia mengatakan, tidak, kecuali aku dahulu melakukan demikian dan demikian. Faqala Allah, ana awla bil'afwi minku, faghafara lahu wa adkhalahu al-jannah. Maka kata Allah Ta'ala, sungguh aku lebih utama untuk memberikan maaf bagimu. Maka Allah pun mengampuninya dan masukkannya ke syurga. Ahsinu kama qala sallallahu alaihi wasallam, wal wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Berbuat baiklah sebagaimana Rasulullah mengatakan wasya dan seekor kambing. Andaikan engkau mengasihinya, Allah Ta'ala akan menyayangimu. U'fu amman asa'a ilaik wa zalamak. Hada min asbabil maghfira aida. Maafkanlah orang-orang yang berbuat buruk kepadamu dan menzalimimu. Ini juga termasuk sebab-sebab ampunan. Fi sahihain fi qissat al-ifk at-tawilah. Dalam sahihain dalam kisah al-ifk yang dituduhan kepada Aisyah yang panjang. Wa kana libni li Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu an ibnu khalah ismuhu Mistah wa huwa badriyyun sahabiyyun jalil. Dan ketika itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memiliki keluarga yang merupakan anak dari bibinya, yang mana bernama Misbah, yang mana ia adalah seorang sahabi Ahlul Badr. Wa kana Abu Bakr huwa alladhi yunfiqu alayh. Dan selama ini adalah Abu Bakar yang biasa menafkahinya. Fa hasala minhu syai'un radhiyallahu anhu. Lalu terjadi pada beliau radhiyallahu taala anhu suatu. Fi tilka al-hadithah. Yani terkait kasus itu tadi. Faqata'a Abu Bakr nafaqatahu wa halaf min shiddati al-ghadab alla yunfiqa alayh. Maka Abu Bakar ketika itu menghentikan nafkah yang ia berikan dan ia bersumpah karena saking marahnya ia ketika itu. Fa anzalallahu azza wa jalla wa la ya'tali ay la yahlif. Maka Allah taala menurunkan firman-Nya dan janganlah bersumpah. Ulul fadli was-sa'ah. Abu Bakar nah. Orang-orang yang memiliki kelapangan di antara kalian. An yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin. Untuk memberikan kepada karib kerabat orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah kepada Allah Taala. Waliyafu. Dan hendaknya mereka memaafkan. Waliyasfahu. Dan memberikan ampunan. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum? Bukankah kalian cinta Allah Taala memberikan ampunan bagi kalian? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala Abu Bakr As-Siddiq lamma sami'a al-ayah. Maka tatkala mendengar ayat ini Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Bala wallahi inni uhibbu an yaghfira Allahu li." Tentu demi Allah aku suka Allah taala memberikan ampunan bagiku. Wa arja'a an-nafaqa allati kana yunfiquha ala Misbah radhiyallahu anhum. Dan ia mengembalikan kembali nafkah yang sebelumnya ia berikan kepada Misbah radhiyallahu taala anhu. Wa qala wallahi la anzi'uha anhu abada. Dan beliau berkata demi Allah aku tidak akan pernah mencabut nafkah tersebut darinya selama-lamanya. Fa min asbabil maghfirah 'afwuka 'amman asaa'a ilayka biqaulin aw fi'l. Maka di antara sebab ampunan adalah tindakan engkau memaafkan mereka-mereka yang memberikan kesulitan atau menyakiti engkau dengan perkataan ataupun perbuatan. Wa asbabu maghfirati adh-dhunubi fis sunnati wal qur'ani katsira. Dan sebab-sebab ampunan dosa dalam Al-Quran dan Sunnah sangatlah banyak. Abdullah, ana nasitu syai'an. Nasitu syai'an. Lama takallamtu ala qawlihi faghafara laha bih. Tatkala atau beliau ada sedikit yang terlupa, tertinggal. Tatkala menjelaskan tentang masalah kisah tadi hadis seorang yang memberi minum anjing. Yang mana Rasulullah menyebutkan diampuni karenanya. وقلت إن من مذهب الخوارج والجماعات الغلو في تعظيم شأن الكبائر والذنوب. Dan beliau menyebutkan bahwasanya dimaksud dari mazhab khawarij dan jamaah-jamaah keberadaan ghulu ekstrim dalam melihat sebuah dosa besar. وأما أهل السنة ثم ذكرت البعث وأما أهل السنة وإن ذكروا الكبائر والصغائر. Dan ahlu sunnah ketika mereka menyebutkan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Wa khafu 'ala al-muslim saghira adh-dhunub fadlan 'an kabiriha. Dan mereka khawatir pada seorang muslim yang terjatuh pada dosa kecil apalagi dosa yang besar. Wa hadharu min jami'i adh-dhunubi saghiriha wa kabiriha. Dan memperingatkan dari seluruh dosa baik yang kecil dan yang besarnya. Illa annahum la yaghluna fil kaba'iri wadh-dhunub ghuluw al-khawarij wal jama'at. Akan tapi mereka tidak memandang secara ghulu dalam perkara dosa-dosa besar seperti yang dilakukan oleh orang-orang khawarij dan jamaah-jamaah. Bal dallatis sunnah wal ijma'. Bahkan sunnah serta kesepakatan para ulama. Ala anna al bid'ah wa ahlaha ashadu min al kabair al shahwaniyah wa ahlaha. Telah menunjukkan bahwasanya bid'ah itu lebih buruk, lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar yang berdasarkan syahwat. Fakam warada min al-ahadith al-shadida al-qawiyya fil khawarij. Maka betapa banyak hadis-hadis yang sangat kuat, yang sangat keras dalam masalah khawarij. Walamma jaa man shariba al-khamra wa qad la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil khamri 10. Dan tatkala datang seorang yang minum khamr dan padahal Rasulullah SAW telah melaknat khamr 10 kali. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطهره بالأمر بجلد 40. Dan Rasulullah SAW mensucikannya dengan cara memerintahkan agar ia dicambuk 40 kali cambukan. فقال أحد الصحابة. Maka seorang sahabat berkata. غضبا لله عز وجل. Karena marahnya ia karena Allah Taala. قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. Maka kata sahabat ini, laknat Allah atasnya. Berapa kali, berapa banyak dia sudah dibawa ke sini karenanya. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه. Maka Nabi Sallam, namun Nabi Sallam berkata, janganlah sekali-kali engkau melaknatnya. فإنه يحب الله ورسوله. Karena sungguhnya ia adalah seorang yang mencintai Allah Taala dan Rasulnya. وجاءه الصحابي الجليل. Dan datang padanya seorang sahabat yang mulia. وقد صلى معه الفجر وفي بعض الروايات الظهر. Dan ketika itu telah melakukan salat fajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebagian riwayat salat zuhur. Qala ya Rasulullah ra'aitu imra'atan fi makan kadha fama taraktu shay'an illa fa'altu illa anni lam ati minha ma ya'ti ar-rajul min imra'atihi. Maka ia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat seorang wanita, kemudian aku telah melakukan bersamanya apa yang aku lakukan, yakni perbuatan-perbuatan keji, hanya saja aku tidak melakukan hubungan suami istri dengannya. Qala asallaita ma'ana? Lalu Rasulullah berkata, bukankah kamu telah salat bersama kami? Qala na'am ya Rasulullah. Orang berkata, tentu wahai Rasulullah sallallahu. Fa anzala Allah azza wa jalla innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Maka turunlah dari Allah Taala, sungguhnya hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan baik menghapus perbuatan-perbuatan dosa. Demikianlah pengingat bagi orang-orang yang mengingat. Faqala ya Rasulullah, ali khassah am linnas 'amma? Maka orang bertanya, wahai Rasulullah sallallahu, apakah ini hanya khusus bagiku atau seluruh manusia? Qala lilbal linnas 'amma. Maka kata Rasulullah, melainkan ini umum bagi seluruh manusia. فأكثر أخي المسلم أخت المسلمة من الحسنات. Maka wahai saudara-saudara muslim, berbanyaklah perbuatan baik. يغفر الله لك بها السيئات. Yang mana Allah Ta'ala akan ampuni dengannya dosa-dosa engkau. ومن أعجب الأسباب للمغفرة. Dan di antara sebab ampunan yang paling menakjubkan. والله عجب. Dan sungguh demi Allah, ada suatu hal yang menakjubkan. عفواً. وهو متعلق بما تقدم الآن من التنبيه. Dan ini terkait dengan apa yang sebelumnya telah disebutkan peringatan atau perhatian tentangnya. وأن أهل السنة ينظرون إلى البدع. Dan bahwasanya أهل السنة menganggap kepada bid'ah-bid'ah. أشد من نظرهم إلى كبائر الذنوب وصغائرها. Lebih keras, lebih kuat dibandingkan mereka melihat dosa-dosa baik yang kecil maupun yang besarnya. ولهذا قال بعض السلف فساق أهل السنة خير من عباد أهل البدعة. Oleh karena itu berkata sebagian salaf, orang-orang fasik dari kalangan ahlus sunnah lebih baik bahkan dibandingkan para ahli ibadah dari kalangan ahlul bid'ah. وآثار السلف في ذلك كثيرة. Dan asal dari kalangan salaf sangat banyak dalam hal tersebut. ويكفيك أن شيخ الإسلام. Dan cukuplah bahwasanya Syekhul Islam. قال قد دلت السنة على ذلك والإجماع. Mengatakan bahwasanya telah ditunjuk atau hal ini telah ditunjukkan oleh sunnah serta ijma' atau kesepakatan para ulama. Ba'dun nas 'indahu hadzal amr qawliyan. Sebagian orang ketika melihat hal ini mereka meyakininya atau mengatakannya secara perkataan. Lakin 'amaliyan wa tasarrufan la yamshi 'ala hadzal asl. Akan tapi secara perbuatan dia tidak menggunakan pondasi atau usul ini. Bal tajid indahu min al-mubalagha fil kaba'ir wal dhunub ma yushbih tariqat al-khawarij wal jama'at al-ukhra. Bahkan didapati darinya tindakan berlebihan atau ghulu dalam menghadapi perbuatan, menghadapi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar yang serupa dengan mazhab khawarij. Wa tajidhu 'inda al-bid'i wal mubtadi'ah hayyinan layyinan sahla. Lalu didapati sikapnya terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah itu suatu hal yang lunak, suatu hal yang sedikit lembut. Wa lam yakun kadzalik salafuna. Padahal bukan ini yang berada di atasnya kaum salaf kita. Ra'a ba'dhu al-a'immati al-muhaddithin waladan lahu yakhruju min bait mubtadi'. Seorang ahlul ilm dari kalangan muhaddits melihat bahwasanya anaknya keluar dari suatu rumah dari kalangan ahlul bid'ah. Faqala la an takun akun ra'aytuka takhruj min bait hiti. Ta'rif hadha al-hit yusamma 'indakum al-hiti. Al-hiti ya'ni hadha ايش لما ترجمه. Adra yusamma al-hibz ya'ni mithluh. يعني نا إنسان يعني متفسخ أخلاقيا. ها جليك، أنا أقول لك جليك، لا أن تكون خرجت من بيت يعني رجل فاسق فاجر أحب إلي من أن أرى خرجت من بيتي هذا. Kata ulama tersebut, seandainya aku melihat engkau keluar dari rumahnya yang berisi orang-orang yang fasik, orang-orang yang penjahat semua di sana, lebih aku sukai dibandingkan aku melihat engkau keluar dari rumah Ahlul Bid'ah. وكذلك قول بعضهم لأن أرى لأن يصحب ابني شاطرا من الشطار، يعني قاطع طريق، حب إلي من أن يصحب مبتدعا وصاحب ضلالة. Demikian pula sebagian mereka berkata, andaikan temanku, andaikan anakku bergaul dengan para begal dan para perampok, lebih aku sukai dibandingkan ia bergaul dengan orang-orang ahlul bidah. Kalamus salaf fi hadha kathir. Sangat banyak kalam dari kalangan salaf dalam hal ini. Wa laysa fihi tahwin min adh-dhunub wal kaba'ir. Dan ini bukan berarti meremehkan dosa-dosa besar. Innama fihi wad'ul umur mawdi'aha. Akan tetapi ini tentang meletakkan suatu hal pada posisinya. Wad'u adh-dhunub bitartibiha asy-syar'i. Serta menempatkan dosa sesuai posisinya dalam syariat. Asy-syirk, tsumma al-bid'ah, tsumma al-kaba'ir, tsumma as-shagha'ir. Di mana yang terbesar adalah syirik, kemudian baru diikuti bid'ah, kemudian baru diikuti dosa-dosa besar lainnya, kemudian baru diikuti dosa-dosa kecil. Wa qad ajma'a as-shahabah. Dan sungguh para sahabat telah sepakat ala anna asy-syirka al-ashghar akbar min al-kaba'ir. Bahwasanya syirik asghar itu lebih besar daripada seluruh dosa-dosa besar. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab fi kitabih Fadlul Islam. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitab Fadlul Islam, babu ma jaa'a anna al-bid'ata akbaru min al-kaba'ir. Disebutkan bahwasanya bab bahwasanya bid'ah itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Wa qaulillahi ta'ala inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Kemudian menyebutkan selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah taala tidak memberikan ampunan bagi orang yang melakukan syirik kepada-Nya dan Ia memberikan ampunan bagi selainnya bagi orang-orang yang Ia kehendaki. Li'anna al-bid'ata haqiqatuha tashri'u din lam ya'zanillahu bih. Karena bid'ah secara hakikatnya adalah ia membuat syariat yang tidak Allah Ta'ala izinkan. Qala Ta'ala am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan dari agama hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? فهذا الذي أجمع عليه السلف. ما كان إلا كسبكتن فرع علماء سلف. وقال الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي في الاعتصام. تذكر الإمام أبو إسحاق الشاطبي في كتاب الاعتصام. إن البدعة وإن صغرت. سبوهنا بدعة ولو كنت إياه سديكت. أعظم من جميع الكبائر. ولو كنت إياه كثير لبي بستارة داري فداء دوسة دوسة بساء. لماذا قال؟ Kenapa kata beliau? قال لأن في البدعة معنى لا يوجد في جميع الكبائر. Karena dalam bid'ah ada suatu makna yang tidak didapati dalam dosa-dosa besar apapun. وهو الاستدراك على الله. يعني tindakan seakan-akan mengkritik dan menambah syariat Allah Taala. لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. Karena Allah Ta'ala telah mengatakan hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wala tasma' liman yuraddid. Dan janganlah tidak perlu kalian dengarkan orang-orang yang mengulang-ulang. Anna hadzal kalam 'anil bid'ah huwa min haits al-jins. Bahwasanya ini yani min haits al-nau'. Ada tafham kalimat al-jins yani an-nau'. Wa anna hunak ba'd al-kaba'ir a'zam min al-bid'ah. Jangan kalian memahami bahwasanya maksudnya ini adalah dari jenis atau macam bid'ah. Artinya kalau secara individunya masih ada dosa-dosa besar yang lebih besar daripada bid'ah. فهذا من معارضة السنة والإجماع بالرأي. Maka ini termasuk dari tindakan membantah sunnah dan ijma dengan pandangan semata. ولا سلف من السلف لمن قال هذا من المعاصرين فيما أعلم. Dan tidak ada menurut beliau yang beliau ketahui ada seorang salaf yang mengatakan hal ini. فمن وقع في هذا من المعاصرين فقد أخطأ. Maka kalau di antara ulama muasirin ada yang mengatakan demikian maka telah melakukan kesalahan dalam hal ini. أما السبب العجيب لمغفرة الذنوب. Adapun sebab yang menakjubkan bagi ampunan bagi dosa. An yaghfir Allahu laka bi syai'in yu'dhika. Di mana Allah Taala memberikan ampunan kepada engkau karena suatu hal yang menyakiti engkau. Wa sababin makruhin ila nafsika. Dan suatu sebab yang sebenarnya tidak engkau sukai. Min kalami ghairika fika. Yani ketika orang lain membicarakan keburukan tentang engkau. Faqad rawa Muslimun min hadithi Jundub radhiyallahu anhu. Al-Imam Muslim telah meriwayatkan dari hadis Jundub radhiyallahu taala anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث menceritakan أن رجلا قال bahwasanya seorang laki-laki berkata والله لا يغفر الله لفلان demi Allah sungguh Allah Ta'ala akan memberikan ampunan kepada si fulan وإن الله تعالى قال lalu kemudian sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman man dhal ladzi yata'alla 'alai ay yuqsim 'alai alla aghfira li fulan maka kata Allah taala siapa yang berani bersumpah bahwasanya aku tidak akan berikan ampunan kepada si fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbabtu 'amalak maka sungguh aku telah memberikan ampunan kepada fulan tersebut dan aku menghapuskan amalan-amalan kau. وقد روى عبد الله بن المبارك في الزهد dan al-Imam Abdullah bin Mubarak telah meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhd والإمام أحمد في المسند dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya وغيرهما بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه dan selainnya selain keduanya dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم dari Nabi صلى الله عليه وسلم أنه كان في من قبلكم أو كان في من قبلنا يعني معنى الحديث يعني bahwasanya ada di mana orang-orang sebelum kita رجلان متواخيان متآخيين ada dua orang yang saling bersaudara أحدهما مقيم على العبادة متفرغ للعبادة yang mana salah satunya hanya fokus dalam ibadah saja والآخر مسرف على نفسه بالذنوب sedangkan yang satunya lagi justru banyak melakukan dosa فكان صاحب العبادة كلما رأى أخاه على الذنوب ينصحه. maka orang yang melakukan ibadah ini setiap ia lihat saudaranya berada atas dosa yang berada atas dosa ini ia menasihatinya. فرآه مرة على ذنب استعظمه. lalu pada suatu hari ia melihat saudaranya tersebut melakukan dosa yang ia anggap sangat besar. فنهاه. lalu ia melarangnya. فقال المسرف على نفسه بالذنوب. lalu orang yang melakukan dosa ini mengatakan أبعثت علي رقيبا. apakah engkau ini menjadi pengawas bagiku? خلي بيني وبين ربي. biarkanlah antara aku dan Rabbku. فقال ذلك المتدين المتعبد. lalu orang yang ahli agama dan ahli ibadah ini berkata وغضب. dalam keadaan murka. والله لا يغفر الله لك أبدا. lalu ia berkata demi Allah Allah tidak akan berikan ampunan bagi engkau selama-lamanya. فقبض الله أرواحهما وجمعهما بين يديه. lalu Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh keduanya dan menggabungkannya di hadapannya. فقال لذلك المتعبد. lalu Allah taala berfirman kepada ahli ibadah tadi. المنغرق الذي قضى عمره في الطاعات. yang telah menghabiskan umurnya dalam ketaatan. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ siapa yang berani bersumpah atas bersumpah bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan? أكنت بي عالما؟ apakah engkau mengetahui tentangku? أم كنت على ما في يدي قادرا؟ atau apakah engkau mampu atas apa yang ada pada tanganku? فقد غفرت له وأحبطت عملك. maka sungguh aku telah mengampuninya dan menghapuskan amalanmu. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. takallama bi kalimah. ia telah berbicara dengan satu kata saja. awbaqat dunyahu wa akhiratahu. yang menghabiskan dunia dan akhiratnya. kam minan nas yastahinu bi hadhihi al-kalimah. berapa banyak orang yang meremehkan perkataan-perkataan seperti ini. fulan lan yaghfirallahu lah. ia dengan enteng mengatakan fulan tidak akan Allah taala ampuni. fulan fi an-nar. fulan akan masuk neraka. fulan lan yudkhilahu Allahu al-jannah. fulan Allah taala akan masukkannya syurga. fulan lan yarhamahu Allah wa sayu'adzibuh. Fulan Allah Ta'ala tidak akan melakukan atau merahmatinya dan Allah Ta'ala akan mengazabnya. Ila ghairi dhalik fanaqul lil jami' man dhal ladzi yata'alla 'ala Allah alla yaghfira li fulan. Dan perkataan-perkataan serupa itu, maka kita katakan siapa yang berani bersumpah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni orang tersebut. Fa hadzal musrifu 'ala nafsihi fi 'umrihi bil ma'asi. Maka orang ini yang mana ia menghabiskan umurnya dengan berbagai maksiat. Lam ya'mal bi 'amalan yatasabbab bil maghfirah. Ia tidak melakukan amalan apapun yang menyebabkan ampunan. Lam yaqul qawlan min asbabil maghfirah. Ia tidak mengatakan perkataan yang merupakan sebab ampunan. Walakin ghufira lahu bima qila fihi. Akan tapi diampuni baginya karena apa yang dikatakan tentangnya. Fadlan min Allahi wa rahmah. Karena keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa iyyaka an taqa'a fi ma waqa'a fihi dhalika al-muta'abbid. Maka hati-hati engkau terjatuh pada apa yang terjatuh padanya orang ahli ibadah tadi. Fa tara nafsaka annaka fil jannah wa anna ghayraka fil nar. Di mana engkau melihat bahwasanya engkaulah yang akan di surga dan selainmu akan di neraka. Bal takhafu ala nafsik wa tarju li umumil muslimin. Bahkan khawatirlah, takutlah terhadap dirimu dan takutlah bagi dirimu dan harapkanlah kebaikan bagi keseluruhan kaum muslimin. Wa iyyaka min al-'ujb wal ghurur. Dan hati-hatilah engkau dari merasa takjub dan tertipu. Unzuru hadha al-muta'abbid kayfa ahlaka nafsah. Lihatlah bagaimana ahli ibadah tadi, ia telah menghancurkan dirinya sendiri. Wanzuru ila al-khawarij alladhina wasafahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi shiddatihim fi anwa'il ibadah. Dan lihatlah kepada kaum khawarij yang telah disifati oleh Nabi sallallahu tentang kerasnya mereka dalam berbagai macam ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ashabihi al-kiram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya yang mulia, tahqiruna qira'atakum 'inda qira'atihim. Kalian akan meremehkan, menganggap kecil bacaan kalian dibandingkan bacaan mereka. Wa salatakum 'inda salatihim. Dan menganggap sedikit salat kalian dibandingkan salat mereka. Ayhum akthar min as-sahabati ijtihadan salatan wa siyaman wa qiyaman wa qira'at Qur'an. Yani mereka adalah orang yang lebih banyak lebih semangat dari para sahabat dalam masalah salatnya, dalam masalah membaca Al-Qur'annya dan yang lainnya. Walakin akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahum kilabun nar. Akan tapi Nabi sallallahu mengkhabarkan bahwa mereka adalah anjing-anjing neraka. Li'annahum ma'a hadhihi at-ta'at. Karena bersama ketaatan yang mereka lakukan ini, kafarul muslimin. Mereka mengkafirkan kaum muslimin. Wa akhrajuhum min al-islam. Mengeluarkan kaum muslimin dari Islam. Wa ja'aluhum khalidina fi an-nar. Menganggap orang-orang muslim kekal di neraka. Wa kharaju 'ala wulati amril muslimin. Dan juga mereka memberontak kepada pemerintah muslim. Wa istahallu dima'ahum. Menghalalkan darah-darah mereka. Falam tughni 'anhum tilka al-ibadat. Maka tidaklah berguna bagi mereka ibadah-ibadah التي يغتر بها كثير من الناس اليوم. Yang mana justru kebanyakan manusia sekarang tertipu dengan banyaknya ibadah-ibadah ini. حتى من طلاب العلم والمنتسبين للسنة للأسف. Bahkan sayangnya hal ini juga terjadi pada sebagian thullabul ilm dan orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada sunnah. يفتنه ويغره. Yang mana ia tertipu. عبادة المتابع المبتدع. Dengan ibadah daripada ahlul bid'ah. Wajtihaduhu fil ilmi aw ad-da'wati aw al-khair wa a'mal al-khair. Dan ijtihad semangat mereka dalam ilmu, dalam berdakwah. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah fi at-tis'iniyah. Berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab at-tis'iniyah. Muhtajjan ba'd bima dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil khawarij. Berhujjah dengan apa yang Nabi SAW sebutkan tentang kaum khawarij. Qala wa ma'lumun anna al-kuffara wa ahlul bid'ah akthar min ahli sunnah fil ulumi wal a'mal. Dan tentunya diketahui bahwasanya ahlul bid'ah itu lebih banyak daripada ahlus sunnah dalam ilmu dan amal. Listaghtar bi kathrati ulumi al-mubtadi' wa ibadatihi wa a'malihi. Maka kenapa kamu tertipu dengan banyaknya ilmu-ilmu dari ahlul bidah dan juga amalan-amalan mereka? لماذا تدخل هذه السوسة وهذا الداء إلى قلبك ومنهجك؟ Kenapa engkau menyusupkan penyakit ini ke dalam hati engkau? الله لم يأمرنا بكثرة العمل. Allah Ta'ala tidak memerintahkan kita hanya untuk memperbanyak amal saja. إنما أمرنا بإحسانه. Akan tapi Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan amal dengan baik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya'ni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar ia menguji siapa yang terbaik amalannya di antara kalian. Rawal Imam Abu Bakar bin Abi Dunya fi kitab al-ikhlas lahum. Al-Imam Abu Bakar ibn Abi Dunya meriwayatkan dalam kitab ikhlas miliknya. An al-Fudail ibn Iyad fi hadhihi al-ayah. Dari Fudail bin Iyad tentang ayat ini. Qala ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuh. Bahwasanya ahsanu amala yang terbaik amalnya, yakni yang paling ikhlas dan paling tepat. Qalu ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuh. Maka dikatakan wahai Abu Ali, apa yang dimaksud yang paling ikhlas dan yang paling tepat? Qala innal amala idza kana mukhlishan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Maka kata beliau, jika amal tersebut ikhlas namun tidak benar, maka tidak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun mukhlishan fihi lam yuqbal. Demikian pula kalau benar tapi tidak ikhlas, maka tidak akan diterima. Hatta yakuna mukhlishan sawaba. Hingga ia ikhlas dan juga benar. Al-ikhlas an yabtaghi bihi wajha Allah. Ikhlas adalah di mana ia mengharapkan wajah Allah dengannya. Was-shawab an yutabi'a fihi as-sunnah. Sedangkan as-shawab yang benar, yakni ia mengikuti sunnah padanya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fi Jami'il Masail. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam kitab Jami'ul Masail. Wa ma qalahu al-Fudail ibn 'Iyad muttafaqun 'alayhi bainal 'ulama. Dan apa yang dikatakan Fudail bin Iyad ini adalah suatu hal yang disepakati oleh para ulama. Al-ibra ya ikhwani laysa bi kathrati at-ta'abbud. Maka yang jadi barometer bukanlah banyaknya beribadah. Fahatani mas'alatan muhimmatan khatamtu bihima. Maka ini dua masalah yang penting yang aku akan menutup dengannya. Alla takuna nadrataka ila al-kaba'ir nadrat al-khawarij wal jama'at. Yang pertama, janganlah engkau melihat kepada kaba'ir seperti pandangan orang-orang khawarij dan jamaah-jamaah bid'ah. Wa an ta'lama anna al-bid'ata 'inda as-salaf bi ijma'ihim ashadd min al-kaba'ir. Dan ketahuilah bahwasanya bid'ah menurut para salaf dengan kesepakatan mereka lebih besar daripada dosa-dosa besar. Wal amru tsani alla taghtarra bi kathrati ibadati wa ulumi ahli al-bid'ah. Yang kedua, janganlah engkau tertipu dengan banyaknya ibadah serta ilmu dari ahlul bid'ah. Fa innal khawarij li ghuluwihim fil ibadah kaffaru al-muslimin. Karena khawarij, karena ghulu mereka dalam ibadah, hasilnya mereka mengkafirkan kaum muslimin. وفي قصة ذاك المتعبد لكثرة عبادته تجرأ على الله فقال لا يغفر الله لك. Sedangkan dalam kisah hamba atau ahli ibadah tadi, karena banyaknya ia beribadah, ia kemudian lancang dan bersumpah atas nama Allah Ta'ala. فغفر الله لذلك المسرف جميع ذنوبه وأدخله الجنة وأحبط عمل ذلك المتعبد وأدخله النار. ماك الله سبحانه وتعالى justru mengampuni dosa orang yang banyak melakukan dosa tadi, sedangkan orang yang ahli ibadah tadi kemudian ia dihapuskan amalannya dan masuk ke dalam neraka. رزقني الله وإياكم حسن الفقه والفهم لكتابه وسنة نبيه. Semoga Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada kita dan kalian semuanya untuk baik dalam memahami Al-Quran. Allahumma Rabbana ighfir lana wa liwalidina kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampunilah bagi kita dan juga bagi orang tua kita sebagaimana mereka mendidik kita dalam masa di waktu kecil. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna. Ya Allah, berikanlah, ya Allah, ampunilah bagi kami apa yang kami telah lakukan, yang akan kami lakukan, apa yang kami nampakkan dan apa yang kami sembunyikan. Wa ma anta a'lamu bihi minna. Dan apa-apa yang engkau lebih tahu tentangnya dibandingkan kami. Antal muqaddimu wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Engkau yang mengedepankan dan yang mengakhirkan, tidak ada ilah selain engkau. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha. Ya Allah, ampunilah bagi kami dosa kami seluruhnya. Diqqaha wa jillaha. Yang halusnya, yang nampaknya. Wa alaniyataha wa sirraha. Yang nampak dan juga yang tersembunyinya. Wa zahiraha wa batinaha. Yang zahir dan yang batin darinya. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berilah taubat bagi kami, sungguh Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Pengasih. Allahumma ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah kami dan sayangilah kami, maka sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma ij'alni wa ikhwani al-hadirin mimman yuqalu lahum qumu maghfuran lakum. Ya Allah, jadikanlah kami dan juga orang-orang yang hadir di sini termasuk dari orang-orang yang dikatakan berdirilah dalam keadaan kalian mendapatkan ampunan. Allahumma a'zimil ajra wal mathuba li kull man sahama fi hadzal khair. Ya Allah, besarkanlah, berikanlah pahala dan besarkanlah ia bagi setiap orang yang ikut serta dalam segala dalam kebaikan ini. Bijuhdin qawliyin aw amali. Baik dengan upaya secara perkataan ataupun perbuatan. Min hudhurin aw i'lanin aw musyarakatin. Baik dengan yang menghadirinya, yang mengiklankannya, mempublikasikannya atau yang ikut serta di dalamnya. Waghfir lana bidzalika dzunubana ajma'in. Dan ampunilah dengan hal itu dosa-dosa kita seluruhnya. Wa taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Dan terimalah dari kami semuanya, Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa aktafi bi hadzal qadr wa la utilu 'alaikum. Dan aku akan mencukupi dengan hal ini dan aku tidak akan memanjangkan lagi. Wa as'alullah an yubarika lana wa lakum fil a'mari wal a'mali wal aqwali wal af'al. Dan aku mohon agar Allah SWT memberikan berkah dalam amalan dan juga perkataan dan juga perbuatan. Demikian pula dalam umur. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.